Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب sambil menunggu kedatangan ikhwah yang belum datang, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini titipan Ustaz Sofian ya Probolinggo terkait masalah bagaimana menasihati keluarga yang menyembelih hewan kurban tetapi pahalanya untuk salah satu keluarga yang sudah meninggal dunia. Ia diberikan keterangan atau bimbingan para ulama terkait dengan masalah menyembelih untuk tujuan pahalanya bagi yang sudah meninggal dunia. Ya, terkait dengan perkara ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau pada kitab beliau Talkhis Ahkam Al-Udhiyah, beliau menyebutkan keadaan-keadaan terkait dengan menyembelih kurban hubungannya dengan mereka keluarga yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, ya, keadaan yang pertama, yakni beliau menjelaskan bahwa hukum asal dari menyembelih kurban itu untuk yang masih hidup, ya. Dan jika yang sudah meninggal, ya, itu sifatnya tabaan mengikuti yang masih hidup, maka dalam masalah ini inilah yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diketahui bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagian di antara putra-putra atau putra-putri beliau, ya, wafat ketika beliau masih hidup, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada penyembelihan-penyembelihan kurban beliau, ya, menyatakan hadza min Muhammadin wa ali Muhammad, dan alu Muhammad di situ meliputi, ya, keturunan beliau yang masih hidup dan yang sudah mendahului beliau. Ini keadaan yang pertama. Baik. Jadi jika seorang meniatkan ketika menyembelih hewan kurbannya untuk dirinya dan keluarganya, maka keluarganya di sini meliputi yang siapa? Yang masih hidup, demikian juga jika ada yang sudah meninggal dari anak-anaknya. Keadaan yang kedua, kalau orang yang meninggal tersebut sebelumnya berwasiat, ya, agar disembelihkan hewan kurban untuk tujuan ibadah kepada Allah, ya, atas nama dirinya, yang biasanya, ya, orang yang berwasiat tentunya sudah menyiapkan bagian dari hartanya untuk perkara tersebut. Ya. Maka wajib bagi yang hidup untuk menunaikan wasiat tersebut. Ya, dan ini sekali lagi kata Syekh Muslim masuk dalam bab wasiat. Ya, Allah menyatakan faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Barang siapa menggantinya, ya, tidak menjalankan sesuai dengan apa yang telah diwasiatkan, mestinya diberikan, ya, dalam bentuk kurban, penunaian wasiat kurban, tidak ditunaikan atau diganti dengan selain dari apa yang diwasiatkan, maka dosanya atas tanggung jawab orang yang tidak menunaikan apa yang diwasiatkan tersebut. Ini yang kedua, dan tentu, ya, yang kedua ini sampai pahalanya kepada orang yang berwasiat tadi. Dan wasiat didahulukan sebagaimana utang didahulukan sebelum pembagian waris. Kemudian yang ketiga, menyembelih, ya, kurban tabarru'an, ya, minal ahya, ya, ilal amwati khasah. Jadi yakni hadiah atau pemberian, ya, dari yang masih hidup untuk yang sudah meninggal. Memang dikhususkan itu untuk yang sudah meninggal pahalanya. Ya, kata Syekh, nas dalam mazhab Hambali menegaskan, ya, yang seperti ini sampai, ya, dikiaskan dengan sedekah. Dikiaskan dengan sedekah. Ya. Tapi beliau sendiri, Syekh Nusayyim menyatakan wanaro, ya, dan kami melihat annahu laisa minas sunnah. Bahwa yang seperti ini bukan termasuk dari sunnah. Ya. Jadi beliau sendiri berpandangan yang seperti ini bukan bagian dari sunnah, artinya bukan sesuatu yang disukai. Kenapa? Ya, beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau memiliki keluarga-keluarga yang, ya, demikian, yakni agung di sisi beliau, sangat dicintai. Ya, baik itu istri beliau, ya, yang sudah mendahului, Khadijah. Demikian juga paman beliau Hamzah. Baik. Dan yang lainnya dari orang-orang yang demikian beliau cintai. Baik, bersamaan dengan itu, ya, tidak ada riwayat yang menunjukkan beliau mengkhususkan, ya, pahala kurban tertentu untuk orang-orang tadi. Tidak ada riwayat sedikit pun tentang itu. Seandainya ada, ya, walaupun satu saja riwayat, tentu ini bisa dijadikan sebagai contoh, ya, bagi umatnya. Ya, belum lagi dari sisi tinjauan. Baik, dia meluputkan, ya, pahala untuk yang hidup, ya, bersama seandainya dia meniatkan itu untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, ya, niscaya mereka mendapatkan bagian dari pahala kurbannya tersebut. Ya. Belum lagi kalau kita melihat dari sisi keutamaan anak soleh, di mana apa yang dilakukan dari amalan soleh oleh seorang anak, ya, diniatkan pahalanya atau dia ingat orang tuanya atau tidak ketika beramal-amalan tersebut, ya, orang tua akan tetap mendapatkan pahalanya. Ya. Berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa lil insan illa ma sa'a." Dan tidak ada yang didapatkan oleh seorang kecuali dengan apa yang telah dia usahakan. Dan anak yang soleh, ya, itu tidak akan lepas dari hasil usaha orang tuanya. Baik dia mendidik langsung anaknya tersebut, ataupun dia mengupayakan dari sisi yang lain. Boleh kamu perdengarkan lagu-lagu nasyid kepada anak-anak pada hari raya. Ayo. Ya, jika nasyidnya, ya, ya, yang mendendangkan anak-anak, kemudian isinya, ya, tidak ada perkara yang mukhalafah terhadap syariat, maka momen hari raya ataupun adanya pernikahan al-arus, ya, momen yang dibolehkan untuk anak-anak, ya, mendengar nasyid, ya. Jadi tentunya jangan diperluas, apalagi ada misalnya kursus nasyid, ya, seperti itu yang akhirnya, ya, mereka terlalaikan dari kitabullah, ya, justru mereka menekuni nasyid, dan ini terjadi pada orang-orang hizbiyun, ikhwaniyin ataupun yang lainnya, sampai pada tingkatan mereka membuat grup-grup nasyid, ya. Tidak demikian. Sampai akhirnya, ya, yang justru, ya, di antara mereka yang sudah Allah karuniakan Al-Quran, hafalan Quran, ya, mereka tinggalkan, ya, Al-Quran dan mereka menekuni nasyid. Baik. Disebut apakah orang yang hanya beribadah kepada selain Allah. Jadi, ibadahnya dia tujukan hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kafir ataukah musyrik? Syekh Al-Albani rahimahullah, dia membahas tentang permasalahan kufur dan syirik. Boleh sendiri pada fatwanya, ya, menyatakan bahwa seorang musyrik kafir, seorang kafir musyrik. Baik. Meskipun kalau kita lihat para ulama yang lain mentafsir, ada jenis-jenis kekufuran, ada kufur iba wa istikbar, ya, ada kufur inad dan semisalnya, ya, ada kufur nifaq. Syekh, ya, memandang talazum, saling melazimkan seorang yang musyrik itu kafir, demikian juga sebaliknya seorang yang kafir itu musyrik, karena hakikatnya segala bentuk kekufuran, ya, itu merupakan ketaatan kepada siapa? Kepada syaitan, ya, karena syaitan yang memerintahkan mereka untuk kufur kepada Allah, baik dalam bentuk melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu kepada jimat, kepada batu, kepada pohon, ataupun sama sekali enggak mau ibadah, ya. Baik, dan kalau, ya, kita kembali ke definisi syirik akbar itu apa? Sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi syirik akbar yang pelakunya katakan musyrik. Jadi memalingkan satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Sekarang di sini orang yang hanya beribadah kepada selain Allah. Artinya dia memalingkan ya, ibadah tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada definisi tadi? Masuk. Baik. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada apa yang difatwakan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, mungkin kita mendengar ungkapan para ulama yang lain, al-kufru millatun wahidah, ya, kekufuran itu agama yang satu. Seluruh bentuk kekufuran itu hakikatnya ketaatan kepada siapa? Kepada syaitan. Wallahu a'lam. Tayyib, kita masuk keterangan berikutnya setelah Asy-Syarih menjelaskan dan menukilkan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Nuniyah tentang pokok yang dengannya terwujud sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ghayatul mahabbah wa ghayatul ta'zim. Ya, ada disilakan dengan sini dzulli abidihi. Ya, ini puncak dari pengagungan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam bentuk dia merendahkan dirinya sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kutub dari ibadah, yakni al-mahabbah wa ta'zim. Dan demikian keadaan para aulia Allah, baik dari kalangan para nabi ataupun yang mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, sungguhnya mereka, yakni para anbiya, yusari'unana fil khairat, mereka benar-benar berlomba di dalam menempuh kebaikan-kebaikan. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Jadi di samping mereka orang-orang yang berlomba-lomba, tidak berlambat-lambat di dalam ya, menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala bersegera, mereka membangun ibadah mereka ya, dalam keadaan mereka berharap dan mereka cemas takut ya, ini gambaran keadaan ibadah para nabi Allah Subhanahu wa taala ya, mereka betul-betul mencintai ibadah ya, yang mereka tempuh. Demikian pula ya, sebelumnya mereka mencintai zat yang mereka ibadahi ya, kemudian mereka benar-benar mengagungkan ya, yang mereka ibadahi dalam bentuk merendahkan diri-diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarif rahimahullah, idza 'ulima dzalik fa'lam anna hadza an-naw'a min at-tauhid هو الذي وقع فيه النزاع والخصومة بين الرسل عليهم السلام وبين أممهم من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jika telah diketahui hal yang demikian, yakni tentang perkara tauhid al-uluhiyah ini, ketahuilah bahwa jenis tauhid ini ya, adalah jenis yang padanya terjadi niza' wal khusumah ya, perselisihan dan permusuhan antara ar-rusul alaihimussalam, para rasul ya, semoga keselamatan Allah limpahkan kepada mereka, wa baina umamihim, dan dengan umat-umat mereka, artinya yang tidak mau untuk menerima seruan para nabi dan para rasul ya. Jadi tidak ada khilaf antara para nabi, para rasul dengan umat mereka dalam permasalahan tauhid rububiyah. Ya, mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Bahkan mereka mengakui, mengimani, ya, dengan seyakin-yakinnya. Ini keadaan umat-umat, ya, yang ada. Oleh karena itu, ya, jika diperhatikan dari sejarah perjalanan manusia, orang-orang yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap seluruh makhluknya, baik dalam hal penciptaan, kepemilikan ataupun pengaturan mereka, ya, itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ya, itu pun, ya, pengingkaran terhadap rububiyah ini sifatnya hanya sebatas, ya, ungkapan lisan. Ya, hati mereka tidak mampu untuk mendustakan itu semua. Baik. Mungkin kita mendengar orang semisal Fir'aun, ya, yang mengangkat dirinya, ya, dan menyatakan ana rabbukumul a'la. Sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui zahir dan batin para makhluknya, telah menyatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, menunjukkan bahwa Fir'aun, demikian juga orang-orang yang semisalnya, ya, mereka tetap mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Ini pencipta, pemilik dan pengatur mereka. Min Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari semenjak Nabi Nuh alaihi salam sebagai awal dari para rasul yang Allah utus hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul, terjadinya, ya, perselisihan dan permusuhan, ya, dari para nabi dengan umatnya tersebut dalam permasalahan ini, tauhid uluhiyah. Kemudian wa awwalu rasulin bu'itsa ila ahli al-ardi bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki huwa Nuhun alaihi salam. Dan awal dari para rasul yang diutus kepada penduduk bumi dengan membawa perintah untuk bertauhid, yakni tauhid al-uluhiyah, mengajak, menyeru agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wan nahyi 'anil syirk, dan mencegah atau melarang dari kesyirikan, huwa Nuhun alaihi salam, adalah Nuh alaihi salam. Jadi rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Ya, dan ini, ya, secara tegas disebutkan di dalam hadis asy-syafa'ah, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dalam hadis yang panjang tersebut, ya, ketika manusia mendapatkan, ya, ini, kondisi yang sangat menyulitkan di mahsyar, ketika mereka dikumpulkan di mahsyar, ya, di tanah yang demikian lapang, luas, tidak ada naungan, ya, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka, ya, pada kondisi matahari didekatkan sedekat 1 mil di atas kepala-kepala mereka, mereka mendapati kesulitan yang luar biasa. Maka mereka pun, ya, mendatangi Adam untuk meminta agar, ya, meminta kepada Allah menyegerakan, ya, perhitungan untuk mereka. Ya, Adam mengisyaratkan, yakni mengelak, tidak berani untuk memintakan hal demikian, syafaat yang demikian kepada Allah, dikarenakan, ya, satu perkara yang baik pernah dilakukan oleh Adam, yaitu menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisyaratkan untuk mendatangi Nuh Maka mereka, manusia mendatangi Nuh. Kemudian mereka mengatakan, ya, anta awalur rusul bu'itha ila ahlil ard. Engkau adalah rasul yang diutus kepada, yani rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Jadi ini menunjukkan, ya, bahwa rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah Nuh alaihi salam. Wa qablahu asyratu qurunin min Adam alaihi salam ilaihi kulluhum ala tauhid. Dan sebelum beliau sallallahu beliau alaihi salam diutus, ya, asyratu qurun, yani 10 kurun, ya, dalam keadaan, yani dari semenjak Adam hingga masanya Nabi Nuh, semua generasi tersebut dalam keadaan di atas tauhid. Ya. Jadi 10 kurun, 10 generasi tersebut dalam keadaan di atas tauhid. Hatta zahara syirku fi qaumi Nuhin. Yani hingga muncullah atau nampaklah kesyirikan, ya, di kaum Nuh. Ini kaum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Nuh. Lamma ghalau fis salihin. Apa sebabnya? Ketika mereka manusia tersebut melakukan tindakan ekstrim, ya, di dalam mengagungkan orang-orang salih. Tindakan ghulu ekstrim di dalam memperlakukan orang-orang salih. Kama fi sahihi al-Bukhari. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana, ya, yang demikian dijelaskan di dalam riwayat dari Ibnu Abbas di dalam Sahih Al-Bukhari. Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Al-Qawl Al-Mufid terkait dengan riwayat ini, ya. Demikian juga dalam Kasbu Syubuhat menjelaskan bahwa riwayat dari Ibnu Abbas ini menjelaskan tentang yakni bagaimana sikap ekstrim terhadap orang-orang saleh menjadi sebab penyembahan terhadap mereka. Hanya beliau melihat bahwa sebab kesyirikan atau terjadinya kesyirikan itu, ya, adalah sebabnya ini kemudian Nuh alaihi salam, ya, Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka untuk membalikan mereka kepada tauhid. Jadi dalam pandangan beliau, ya, ini sebelum diutusnya Nabi Nuh terjadinya kesyirikan dengan sebab apa? Sikap ekstrim terhadap orang-orang saleh tersebut. Fi qaulillah ta'ala, ketika Ibn Abbas menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwan wa la yaguts wa ya'uq wa nasr. Jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan berhala Wad. Ya, demikian juga berhala yang lainnya, Suwa, Yagus, ya, Ya'uk dan Nasr. Dari sini menunjukkan bahwa berhala-berhala yang diibadahi oleh mereka banyak. Ya, kemudian penyebutan secara khusus menunjukkan bahwa berhala-berhala yang disebutkan secara khusus mulai dari Wad, ya, dan yang lainnya itu adalah, ya, berhala-berhala terbesar yang mereka ibadahi. Qal, kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Wa ini adalah nama-nama orang-orang saleh, tokoh-tokoh saleh dari kaum Nuh, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nuh. Falamma halaku, ketika mereka orang-orang ini wafat, ya binasa. Auha asy-syaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bad. Baik, ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam yakni rentang waktu yang berdekatan, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya, dan ini tentu menjadi sebuah musibah besar bagi mereka yang menjadikan mereka demikian bersedih, yakni kaum tersebut demikian bersedih kehilangan orang-orang saleh mereka, maka syaitan mewangkitkan kepada kaum tersebut, ya, agar meletakkan di tempat atau di majelis-majelis mereka orang-orang soleh tersebut, ya, yang mereka biasa bermajelis, ansaban, yakni gambar atau patung dari orang-orang tersebut. Kemudian syaitan memerintahkan untuk patung-patung itu dinamai dengan nama-nama mereka. Ya. Ini tahapan-tahapan syaitan di dalam menyesatkan manusia. Mereka, yakni para syaitan tersebut, tidak memerintahkan mereka langsung untuk menyembah, ya, tetapi dengan yakni tipuan-tipuan, ya, yang indah, baik itu dalam rangka untuk mengenang, mengingat, ya, sehingga ketika beribadah kepada Allah dengan, ya, melihat yakni patung ataupun gambar orang-orang soleh itu akan bersemangat di dalam beribadah. Dan ini sesuatu yang terjadi, ya, pada mereka, ya, orang-orang yang mengkultuskan orang-orang soleh, ya, di tempat-tempat ibadah mereka diletakkan, ya, gambar-gambar orang-orang yang mereka tokohkan tersebut, ya, baik dari kalangan sufinya, ya, ataupun dari kalangan Rafidhi, ya, orang-orang Syiah Rafidhah, ya, tidak lepas tempat-tempat mereka beribadah itu dari gambar-gambar, ya, tokoh-tokoh mereka. Jadi syaitan ketika memerintahkan mereka untuk meletakkan patung-patung orang-orang soleh itu bukan, ya, langsung memerintahkan untuk menyembah patung-patung itu, ya, tetapi dalam rangka untuk mengenang, ya, mereka sehingga bersemangat di dalam beribadah. Fafa'alu walam tu'bad, maka mereka pun melakukannya, walam tu'bad, dan patung-patung tadi tidak diibadahi. Hatta idza halaka ula'i wa nusiya al-'ilm 'ubidat. Ketika generasi yang diajak oleh syaitan untuk memasang patung-patung orang-orang soleh tersebut, ya, mereka telah punah ganti generasi, ya, wa nusiyal ilm, dan ketika ilmu dilupakan, ya, ketika ilmu dilupakan, ubidat, maka diibadahilah patung-patung tersebut. Dibisikkan kepada mereka oleh syaitan, bahwa tidaklah orang-orang tua kalian membuat patung-patung itu kecuali untuk mereka menjadikan perantara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diibadahi. Di sini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Kitab Tauhid, ya, ketika memberikan ta'liq tentang lafadz wa nusiyal ilm, Saya menunjukkan betapa ya pentingnya ilmu, dikarenakan ketika ilmu hilang ya dari suatu generasi, maka mereka pun tersesat ya. Jadi demikian berharganya ya ilmu syar'i. Karena ini termasuk ya di antara nasihat-nasihat emas ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, beliau wasiatkan untuk jangan tinggal di suatu tempat ya yang di sana tidak ada ahlul ilm ya yang membimbing kepada ya, jalan yang lurus ya. Demikian juga yakni orang tabib yang membimbing kepada yakni kemaslahatan terkait dengan badan atau fisik. Menunjukkan dari sini ya pentingnya peran dari dua golongan manusia ini terkait dengan kemaslahatan diniyah dan kemaslahatan dunyawiyah manusia. Fahada awwalu syirkin hadatsa fil ardh. Dan apa yang terjadi pada kaum yang diutus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam, ini adalah awal dari kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Wa sababuhu al-ghulu fis salihin. Dan sebabnya terjadinya kesyirikan tersebut adalah sikap berlebih-lebihan di dalam memperlakukan orang-orang salih. Ya, sikap ghulu ekstrim di dalam memperlakukan orang-orang salih menjadikan ya jembatan untuk sampai pada tingkatan mengibadahi mereka. Kemudian wal jahlu bidini rabbil alamin, dan kejahilan terhadap agama rabbul alamin. Ya, demikian juga di sini menunjukkan bahayanya fitnah gambar. Ya, fitnah gambar, baik itu gambar dua dimensi ataupun tiga dimensi. Karena kalau yang digambar itu ada orang-orang salih, ya, maka ini akan menyeret ya manusia kepada kesyirikan sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh alaihi salam. Kemudian wa akhirur rusuli wa khatamuhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wa alaihim wa sallam wa huwa alladhi kassara suwara haula'i shalihin. Dan akhir dari para rasul dan penutup mereka serta yang paling agung atau paling mulianya ya di antara para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada beliau dan kepada mereka para rasul yang datang sebelumnya. Wa huwa alladhi kassara suwara haula'i shalihin. Beliaulah yang telah menghancurkan ya suwar haula'i shalihin, yakni patung-patung orang-orang saleh tersebut. Ya, sebagaimana diketahui bahwa patung-patung dari kaum Nuh ya khususnya berhala-berhala terbesarnya yang diberi nama dengan nama-nama orang-orang saleh tersebut, yakni Wad, Suwa, ya Yaguz, Ya'uq dan Nasr, ya telah terkubur ya di bawah permukaan bumi. Kemudian ya syaitan wangsitkan yakni kepada seorang dari kalangan pemuka Arab ya yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai ya yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya melihat ya dia di dalam neraka menyeret isi perutnya. Jadi Amr ibn Luhai al-Khuzai ya ketika dia datang ke negeri Syam ya, dalam rangka berobat, dan bangsa Arab tahu di negeri Syam ya negeri yang banyak didiami ahlul kitab, sehingga mereka berpandangan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab ada sesuatu yang ditempuh ya di atas ilmu ya, karena mereka memiliki kitab ya. Jadi sebatas memandang ya baik dari suatu perkara yang dilakukan oleh ya, suatu kaum yang dipandang berilmu, tidak mengerti ya dasarnya apa. Dan ini terlalu perkara yang perlu untuk ya diperhatikan, karena sebagian orang sebatas melihat perbuatan di suatu kaum kemudian dipandang kok bagusnya diterapkan di kita tanpa mengerti apa dasarnya ya, ini perkara yang perlu untuk diwaspadai. Di mana ya Amr ibn Luhai menyaksikan ya ini patung-patung yang diibadahi ya, di Syam tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya orang-orang Nasrani mereka adalah kaum yang gemar beribadah kepada gambar-gambar ya orang-orang saleh mereka, baik itu ya gambaran Nabi Isa ataupun ibudanya ya ataupun yang lainnya. Maka dia pun berinisiatif untuk ya membawa patung-patung itu ke tanah Arab untuk oleh-oleh ya buat kepala-kepala suku atau kabilah-kabilah di Arab ya. Dan diterima dengan baik oleh mereka. Kemudian ya syaitan mewangsitkan dalam mimpinya ya untuk Amr ibn Luhai, yakni ditunjukkan tempat terkuburnya patung-patung orang-orang soleh dari kaum Nuh tersebut. Sampai kemudian digali, didapati, ya. Kemudian digabungkanlah patung-patung itu dengan ya yang dia bawa dari negeri Syam tadi. Ya. Dan di sini Nabi SAW ya, disebutkan, beliaulah wahuwa alladhi kassara suwara ha'ula'i salihin. Beliaulah yang menghancurkan dari patung-patung orang-orang saleh tersebut. Bagaimana pada kejadian apa itu? Fathu Makkah. Tapi insyaAllah ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.